Beta ingin tahu kabar berita dari Mama. Mama, beta surindu, ingin mau pulang. Oh Mama, ingat-ingat waktu beta masih kecil, Mama gendong buju-buju lomboe sampai beta tak tidur. Mari